aku menunggu. Sekian waktu kita tak bertemu. Lamanya kita tak pernah saling cerita, membuat aku tak kuasa rindu. Aku juga sama seperti kamu, kangen candamu yang lucu dan ku ingin segera bertemu. Lamanya kita tak pernah saling cerita.